Mereka adalah rujukan di dalam hal ini. Tidak kita ketemukan satu buku pun dari buku para a'immatus salaf kecuali mereka membahas agama itu secara lengkap. Membahas agama secara lengkap. Perhatikan misalnya Sahih Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya bukan fikih. Ya, di dalam pengertian fuqaha saja yang beliau bahas, bahkan fikih dalam pengertian umum. Beliau kaji masalah iman, masalah akidah, masalah ilmu, ya, termasuk dengan sunnah, masalah tauhid dan selainnya dari masail yang dibahas di Sahih Al-Bukhari. Demikian pula Imam Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Demikian pula para a'immah yang lainnya, lengkap pembahasan-pembahasan mereka. Ya. Karena itu seorang salafi hendaknya dia berusaha untuk mendalami agama itu secara keseluruhan. Dan ini perintah Allah kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian semua ke dalam Islam secara apa? Secara sempurna. Ya. Dan mempelajari ilmu fikih memang perlu waktu. Perlu waktu yang lama. Dan itu adalah hal yang dimaklumi. Sebab pembahasannya sangat banyak. Ya. Pembahasannya sangat banyak. Maka di sini saya akan memberikan metode bagaimana seorang itu punya metode di dalam mempelajari fikih supaya mudah dia mempelajari fikih. Iya. Tidak seperti fenomena yang kita banyak saksikan. Ya, sejumlah dari ikhwah kita kadang ada yang sudah ngaji sudah 10 tahun Masya Allah. Ada yang sudah 15 tahun. Iya. Dia ditanya pembahasan apa yang sudah diikuti? Pengajian apa yang sudah diikuti? Ya. Dan menjawab kitab ut-taharah. Ya. Ada yang sudah pernah ikut sifat salat Nabi. Ya. Ataupun kadang masalah puasa. Tapi hal-hal yang lainnya kadang tidak tersentuh. Ya. Dan ini adalah kekurangan yang sangat tidak terpuji. Harusnya kita semua berusaha untuk menutupinya. Maka seorang harus punya metode di dalam hal ini. Bagaimana dia punya metode belajar? Saya akan menerangkan metode para a'immah di dalam menanamkan ilmu fikih. Tapi sebelum saya terangkan hal ini, saya ingin memberikan anjuran kepada setiap ikhwah. Sebab saya tahu banyak dari ikhwah kita kadang ya, masalah semangat punya semangat. Ya. Tapi waktunya yang kadang ya, habis di kegiatan yang lainnya. Nah, maka yang seperti ini harus mengatur programnya. Ya. Saya sudah gambarkan tadi fikih tadi terbagi empat. Ya, sekarang di tahun ini dia mendalami fikih apa dulu? Ibadah. Di pembahasan ibadah dia bagi saya. Misalnya ibadah ada 5 pembahasan. Masalah taharah, masalah sholat, masalah zakat, masalah puasa, masalah apa namanya? Haji. Hah? Masalah haji, 5 pembahasan. Dia berusaha menekuni 5 pembahasan ini. Ya. Satu tahun ini yang dia tekuni. Belum cukup 1 tahun, tahun depannya itu lagi yang dia baca. Dia ulangi. Ya, tapi tahun berikutnya dia harus ganti metode, ganti pembahasan lain. Dia harus menarikkan dirinya untuk mempelajari pembahasan yang lainnya. Dia pindah ke fikih muamalah. Pindah ke fikih muamalah. Demikian bagi siapa yang kurang mempunyai waktu. Dan di sini di acara daurah ini, ya, dan mungkin saya tidak berlebihan, ya, kalau saya katakan sebab saya hanya mengucapkan apa yang saya ketahui sesuai dengan pengetahuan saya dan para asatidz lain juga, ya, mungkin acara kita ini membaca, mengadakan daurah fikih dari awal sampai akhir sekaligus dalam satu daurah, ini mungkin pertama kali, ya, untuk di kalangan kita. Nah, dan alhamdulillah untuk pelajaran fikih ini, kebiasaan seperti ini di halaqah-halaqah para ulama kita di negeri-negeri yang mereka berada, itu adalah hal yang ada dan mereka adakan, mereka selenggarakan di acara-acara daurah. Iya. Dan ini harusnya kita kembangkan. Harusnya kita kembangkan dan kita tanamkan di dalam diri kita. Maka ini adalah materi pemula. Iya, di dalam pembahasan fikih ad-durar al-baghiyah. Ya. Cara ringkasnya menggambarkan bagaimana metode para ulama, ya, di dalam mengkaji ilmu fikih mungkin sangat indah kalau saya beri contoh